diriku. Cintaku tak perlu ku ungkap kepadamu, namun perasaanku jadi tak menentu. Karena kau selalu ada di benakku. Sedang apa, di mana, dan bersama siapa? Bila kau tiada, hampa dan sepi yang ku rasa. Bila tak bersama, dan bersama siapa?